baru dilatangnya dilatangnya unjun lamun punya dijarakan aja bengkok. Nah, lamun ditarik kata mbah dimasak ambil juga mati supaya mau kujur tanya menang kujur dua ya tadi mau bengkok apa rasanya dulu ya. Yang itu kemudian bahwa Idris melihat kurang laki bini sama cantik dan kurang wadah yang si cantik berdua dibabu-babu pada berdiri ada pun Idris kadang cantik pun dimana aja Idris itu kadang cantik lalu mata aja sedih mata orang kan macam itu ini lah bercanda tentu mata orang halang ini bercanda jadi apabila dilanggar ini ada yang mata bercanda mirip loh dan itu karena ada baiknya orang itu cinta aman aja ya kalau gitu bisa terlepas ya ya jadi lah orang itu pun misalnya bersahabat hantu hakimnya bersahabat dengan kami cantik baik-baik sahabat Rasulullah nyata orang menyebutnya tanggal manusia sesuai dalam jamnya ujar Islam di dalam suci itu setiap sesuatu ada jamnya ujarnya Surahaya zaman sudah modern laki-laki jadi begini-gini begini-gini jadi laki-laki iya kalau ujarnya si Kongo kita balik-balik saja begini-gini mengalir ke dalam masa nganggur itu laki-laki kita bini-bini kan dipadakan bini-bini rambut padakan bini-bini kelelar panjang dipadakan pulang laki-laki dipadakan laki-laki pulang ya ada masalah ini tapi ya, jadi cerita aja kan diri ini lelakian itu yang dipadahkan laki-laki ya rambut panjang rambut panjang bakal kalung pulang bagalang anak pulang maka lelakian itu kemunyaan dari makanan yang haram lalu wajib tidak yang haram yang dijauhi oleh sebab itu marilah kita supaya sama-sama peminum sapa-sapa kopi manis nang kadana nang ngati mengharja nang wajib dan kadana nurut mengharja nang haram imbahnya masuk sebelah ini di tubuhnya nanti Adam nang kuti Allah yang bisa membana di sampah rohul lahayu laki ini hebatkan ini ya ada akunya ya seperti itu lah yang langsung di sini aku aja rusak ada baik ujarannya ada uang rusak bagus di baik di sini pulang bagus anu sedih pulang rame pulang di rumah tangga kadang yang berdaya lamun di rumah tangga lah di sini cocok itu soal biasa manis dek dan manis dek dan mana? Jangan lihat mana kalau tahu dia itu mana ini buruk aku merasa ayo cerai kan ya lalu ini marah marah nak marah itu enggak ingat yang di surga itu perasaan lain dari di dunia kalau dunia kan akar di bawah buah biasa kalau menurut surga itu akarnya biasa buah di bawah Jadi kita tuh kan ibaratnya aja tuh tahu aja menutup kelemahan dari saudaranya dah ini. Gitu. Jadi kan mahayal-hayal kerja anu lima apa. Walaupun sikap dia sebetulnya buahnya para-para lawan mungkin sohong sampai ke minggu buruk lawan bersama itu udah mbahnya di matangnya li iblis mengarungi iblis itu ima mbahnya di matangnya mengan itu Hawa lalu kepingin melihat orang di matangnya mengan. Nah masalah jadi kita jangan melihat kurang memakan makanan yang haram di malam awalnya baru dengan lekas itu dengan hendak kami lekas lah dengan tidurnya ada terlihat jaring masih menjaga saja makanan yang haram-haram itu lalu artinya hendak mirip juga lalu Siti Hawa Batara Bunda Batara sama kan. Nah lantaran melihat ke depan kurang punya kenyamanan lalu untuk menuruti mata rumahnya memasak lalu berkata sambil makan lagi bentuk melulu-lulu punya kenyamanan. Jangan diadam, jangan luang. Sejak Hawa kita berubah kalau ngakuannya berubahnya tidak diadam. Kita harus berubah kok. Cinta. Aku pun misalnya yang ikan. Aku sayang anak hidbak. Ini saya. I love you. Berlalu. Babah dulu. Kamu muncul dari cinta lawan aku, turutlah aku, makan bersama-sama. Kalau tidak, lulu. Tidak sama akan menyentuh badan kepada wangi lawan laki. Jadi menyentuh cinta wangi lawan laki tak dapatnya. Dapatnya aja sebagai karyawannya. Karena kalau karyawannya menyentuh tidak boleh, ya Pak, dapat karuan kita, makanan yang haram ada di situ. Sudah, tanda bintawan ini 42 Nabi Agama makan. Nah ini karena menurut ini, dini karena melihat iblis. Iblis karena hanya nyaman, jadi yang nyaman itu walau di surga di tanah ini. Nah, jadi kita di dunia ini banyak yang nyaman-nyaman, walau kadang-kadang lalu terlihat orang yang kata dirinya aman terus dimakannya. Yang maaf itu terus dimakannya, kurangnya ada sifat. Jujur kata, lamun tidak, kamu manis. Penting manis. Nah, macam-macam ini apa yang benar? Nyaman ke bawah? Bahkan macam, hidup-hidup, macam yang mendana kita. Saya kali tadi ini, bahwa itu taruh, ngatang remnya, penyakit emas. Nah, hari-hari itu. Makin nyaman benar. Ini sudah nang, makin itu, iwak ngatang remnya. Waktu dia wajah itu jalan ini bahkan terlalu lagi menang tiga sepuluh alat dia itu buntutnya aja nah di hamba-hamba katakan kecil ini waktu itu anda memang kemudian nyaman barang kita ini nyaman mana. Namun, makan-makan. Padahal, nyaman bagar itu mengusahkan tanya namanya apa kabar bahaya raja nyaman lama bahasa saya aja kalau sudah nyaman atau terasa hantannya lama atau apa orang yang itu hantan banyak masalah hantan dari lima laksa punya lima laksa lima laksa ada jam panggung bising laksa nah anjaknya itu nah apa lama lombok perawatnya pulang 10 minggu nah satu pertandangan lama pulang wajah kadang di depan ada kunyit wajah sambalnya pulang bercampur belum tinggi makan lah bah atau lagi ya kalau kelihatan lagi di waktu yang kelihatan sambalnya aja daripada bagiannya yang udah ditambah kehabisannya nah ini apa ini dia tadi ke barat jadi dia menanya yang mana ya kan yang bergantung sana pak pagar yang keluar yang bergantung itu bakal siapa darah darah dicampur tahu kurang tapi di sana ada lama lama itu pulang dia misalkan melihat yang enak lama musim di penghujan musim dingin bapak dalam lepas yang kaya itu juga nih lemak lemak itu di dalam pembuluh darah atau tulang dari jadi darah yang berjalan normal pada kalau normal lagi lalu ini sampai ke bojong lama tadi mengendah ada sedikit uang berjalan tapi kalau normal lagi lalu awak bakal kita aku sekarang kalau normal lagi nah itu orang yang kata itu makan yang lama lama nyaman nah minyak kamen lama jangan kamen lamun kamen karena orang perhitungan yang baik kamen yang bangun ini kok minyak kamen lama ini ya Allah sebab diri makan nasi kamen coba lihat banyak umur 50 lihat apa kabar sakit kepala jadi 200 sekarang 120 periksa darah kolesterol itu ya kolesterol itu ya lima sate bulan sate usus sate parut sate lama lamun lama itu di sate lagi yang lamun yang pada tanggung itu sate pajak lagi ini maka mau dibuat ya sikap masin itu dibuat ya sikap hanya nangis sedikit bawa ke iris ke buat perawis itu ke hanya lebih mau di tarahin sedikit yang lemak lagi lama yang di sese ke yang banyak di bantuk langsung dinyalamakan itu ke penyelamatan tak ketahui lagi tidak iris ngasih ini itu kan lalu kan maka urubannya mengkapnya juga ada yang itu nah, apa-apa habisannya? Nah, ya kan tadi. Yang ada suara bagus benar. Wal-tajil wa-tajil Asir wa-tajil Iwan bagus suara. Sekali saya banyakan makan-makan. Nah, tapi di sini lamaknya tak harus di sini. Anak suara menjawab, berjawab pada saya. Jawab, berjawab, tersinggung suaranya. Ya, tersinggung, di sini. Kala-kala lagi. Lama, saya ingin menahannya di sini. Sampai ke utara. Tangan daya, orang yang banyak kolesterol. Rahatan menindak sepeda, saya sebelum dia. Mana pejabat yang tidak terkejut sendiri? Sekarang ini tidak orang lain. Mau empat pejabat yang parut. Mungkin dalam tarik, tarikan diri ini kurang-kurangnya banyak kolesterol itu penggiring. Jadi jangan berkira orang yang penggiring itu sebenarnya enak juga. Coba kita habiskan katanya. Dijara, tarikan apa lagi? Haji kumbuh. Kita lama-lama kok tidaknya wadah-wadah mana lama, mana manis. Kopi bulan puasa kalah 30 hari kalah ini mah makan yang manis-manis kok 40 hari lalu ke depan bulan jaga dan biji satu biji mantap kamu yang mana-mana ya turunnya si iblis mengganggu kita jadi renungan bukan agama menangat dengan nyaman kadang boleh menangat tapi jangan banyak kulu yang berhubung ya ya istri makan minum jangan banyak kulu minyak sayuran makan tapi minum jangan banyak minum sabut tapi rajin menjelaskan nyamanan kepada kaum menangani lagi amun juga langsung kalau hanya putus lalu di jalan ke tangan masak lalu waktu puyung menghanyar pokok yang mengunjung di bangun ke palu di jalan ada pak di tangan ke palu tangan hari pulang di waktu anak bangunnya pulang lawan ke ceruk nah petang akhirnya orang udah jualan papan main. Tengah hari ini, kenapa cacatannya? Ujar bagi minyak di bahari, talir tak acan. Kalau ke talir, talir tak acan. Ini kata orang yang kekulian, padahal maksud talir, talir tak acan. Ini adalah namanya talir tak acan. Mentalir ke aja, tanpa ketiga kali aliran mengalukan lakonnya itu. Iya loh kok. Talir ke aja, umat berkata lagi. Mbaknya sudah tuntung di Papua, makanya kita tidak parasi. Dalam nasi orang, ini parasi terawih, tapi parasinya diri. Jangan bisa. Maghrib saja tapi tidak makan anak kita kan makan jangan-jangan cari kita kalau makan banyak bingung kenapa bedanya antara gancang dengan banyak kalau gancang itu kira-kira pecah kalau yang banyak itu banyak anak undang wajar sekali makan dia nasinya tinggi pada ujung berduduk kenapa ujung berduduk setinggi daripada ini berdiri minum anak banyak makan padahal akibatnya sesak mata serangan jantung karena pada sesabil apalagi makanannya banyak, minumnya banyak, dirinya banyak. Ya, ya. Malaikat disuruh Tuhan bertindak. Dicacat oleh malaikat panggil Nabi Adam. Maka tatahan di korong-korong ini. Ya karena orang itu karantin dengan ukuran tahu aja sudah, kalau pasti ini tahu aja, orang karantin tahu aja sudah. Ini haram-haram itu tahu aja sudah. Lalu ada tandanya, seperti yang berkandang jatuh. Laki-laki yang ada hol, hukum. Kalau umumnya dari sini, ada pemimpin, tidak kalau pemimpin. Kenapa? Karena tanya nyamanan, bapak dulu pada Nabi Adam pulang. Lalu tanah sampai di dada, asak mana dada? Iya, yang di dada, asak. Kenapa ngarangnya dulu? Kadang-kadang radio juga berusuk. Nah, iya. Jadi agak berusuk. Jadi kita orang tukang radio. Kadang-kadang juga yang lain yang berusaha mereka radio. Jadi Rabi itu sedang kalian lagi baik itu disusahkan malah kalau terus ada begini selongot seharian tak malam malamnya hampir sudah supaya satu kami ini kalau kalau ini nyetel Rabi yang ada nya karena saja kalau ada begini udah ngambil ini kan mau tak begini kalau disusahkan. Yang nak berkelahi tadi kalau nak berkelahi tuan guru supaya dengan ada siap-siap insya Allah guru supnya yang ada yang merantam aku 100 guru sup menghadapinya wangi pun menghadapi nah ya guru sup apa yang 100 itu mati betul ya tak guru sup saya mesem-mesem dua tidak ada pikiran kan ini alasannya bahwasanya dosa tadi mencegah ilmu masuk di hati karena bahwa ilmu itu adalah cahaya yang dilontar ke dalam hati. Adapun dosa memadamkan akan cahaya itu. Jadi banyak masuk ilmu kasih anak kita sama kandung haram tadi dan kandung haram pajak. Buktinya Mbak datang ke rumah kita pun kenapa dong dilajarkan guru tadi kami ngeri lagi nah itu aja jadi kita sulit hidup sekarang ini apabila jadi tolong Allah untuk menjalankan perintahnya terutama masalah anak kita yang jaga mengganti di rumah ini sebagai penghuni rumah apabila kita mati. Wahsatun yajibu al-asu fi qalbi bainahu wa baina wa baina Allah ta'ala. Hasil daripada dosa kegelisahan yang dirasakan orang yang berdosa itu di hatinya antara dia lawan Allah. Jadi kalau sudah menghadap Allah balik. Nah, sembah yang subuh itu dua rakaat saja, ya tiabal ya, apalagi ya hanya imam membaca sepak surah batara rakaat pertama maghribnya sepak anak dalilnya baik ibadat tu baik ibadat tu baik ibadat mana kagak senang baik ibadat. Aturannya kan kalau kita telah di istana presiden, rasanya indah menjelaskan. Rasa mulia, nyaman, tenang, dijaga akan orang. Dan sebagainya. Tapi kenapa di istana itu balik? Karena memang corong cagar dipecat. Itu aja dikirim-kirim. Itu karena ibadah. Bahkan orang yang gagal angkem pada saat ibadah sah, sembahnya mulai dari ibadah sah, pada tahu di jam lagi, tak tahu di jam lagi, pada tahu di ini, masih tak bisa nama masih tak kesal lagi. Anak balik-balik sembah. Nah, kamu yang wa minha wa katun tahtun bainah wa bainah. Dan lagi kegalisahan antara inya dan antara manusia. Ya gak dalam rumah aja tak dulu lah ini ke kamar, ini ke kamar motor ngelutan itu lah duduk tuh berimbek, duduk tuh bersama sama ada mau ada mau mbak datang tutup buka betul ini duduk datang tutup buka lah anak ada rami maka awal lalu itu pada mana balik antara inya lawan antara masing ada timbul galisa. Maka karubun bulan masyarakat tutup rasa gelisah. Kenapa nyawa juga ke dalam presiden? Saksikan ini dia tertelur di mamai presiden. Dia merasa aja sudah terangannya datang dengan mamai, merasa aja. Itu tak menjadi nanggiran pada saat ini dalam gini-gini laki-laki ya. Itu kalau penyawaknya ada yang menahan, jangan dalam satu nyawa. Pula warga berjualan entah saya jangan yang mesti cuma kedewan ni. Lalu kena keluar, janganlah orang alim padaan ini sepanjang tanahkan kepada aturan badauran karena dosa. Apalagi awalnya, nah pengalaman yang dianu di parut tuanya terdapat mandu, apalagi lawan mandu, punya terdapat di mandu, nang kaya di lela alis, kada tahu kita apa, bertinju, tinju terus lawan mandu, anu berdosa, coba punya kada berdosa. Umaram benar lawan kamu rami, lawan waktu rami, lawan laki rami, lawan anak madu rami, bentuk rami. Rami sebab asa itu Allah. Anu kena nambah kurang, kapan nak kerongonan dalam kamar, anu gambar laki, yang lukium rami. Ini pernah juga yang lain, laki. Gambarnya aja ada dipandang gambar itu di kilogram yang coba namun punya Pak Mahdiaknya itu berdosa nih sudah umanya jangan langsung data-data benar-benar nyoyok takutan merasa salah itu kemarin dulu nyawa magmang gak ada nyawa itu ya kebaikan Pak kurang buat nyawa nah iya juga itu sudah besoknya wa minha ta'khiru amrihi alaihi dan di antaranya lagi dipersulit Allah Ta'ala segala urusannya. Urusannya dipersulit oleh Allah Ta'ala. Sulit. Namanya antus sana apa semacam urusan dipersulit. Wa minha annaha tamqutul umra wa tamhaqu barakatahu. Bahwasanya maksiat itu mengurangi umur, mengandati umur. Baluman lagi bajanggot sudah mati. Bajanggot bertengot mati. Artinya anum umur mati. Nang diharapkan ini, nang diharapkan anak, sampai cucu, sampai bayi cucu. Sampai menemuni lawan cucu, main cucu, maksiatkan. Tapi sekalinya ya Allah. Anu mana sudah meninggal dunia akibat dosa kada panjang dunia. Wa tamhaqu barakatahu sesudah umurnya dihandapi barakatnya umur enam handap itu pulang dicabut. Wa minha annaha tazra'u amsalaha dan diantaranya lagi akibat dosa bahwa ia menunjukkan beberapa umpama dosa itu. Ya kan misalnya orang tak mengerja dosa A kebiji akan timbul dosa 6 banyak banget. Bukan menyanyati, bukan menambah ilmu. Apabila kita bukin ke Dawid, banyak banget segalanya yang umpatan di Dawid. Sebab nafsu sudah dibukakan sekali, lu nyanyiannya menambah yang lain-lain. Istilah orang makan itu namanya pamakan. Mbak sudah ketua, lalu hendak kemenyaan di hati kakaknya. Nah inilah yang kita pikirkan generasi umat Islam yang akan datang di negara kita Indonesia yang mayoritasnya. Yang hendak dihancur oleh orang-orang kafir setiap hari. Orang kafir bersatu untuk mengadu bomba dan menghancur dan mempecah belah umat Islam di mana pun. Sudah dapat pajak dari orang kafir umat Islam teror. Jadi nak dimatinya berkaitan dengan macam-macam. Tinggal seorang lagi lagi berkaitan kepada Allah, mengharap kepada Allah lawan. Ini nanti menjaga dosa-dosa yang sudah dibacakan itu jangan ada di rumah tangga masing-masing. Bahwa pada dosa yang lain-lainnya coba, akalnya orang melihat begini. Rimbahnya melihat kan salah sudah. Lalu hati terpingin. Nah, ya lain. Kalau melihat kan terpingin. Sudah, sudah. Sudah, sudah. saking lariannya, itulah lo mengendari. Nah, tapi halnya itu hanya manusia. Nah, itu hanya reano. Sahwe apa pas? Seterusnya, jangan apa. Kong tiga ini kalau apa? Apa yang dijauh malam pertama ya kalau? Kemudian wamina anna ismaha yahutala ghairi mursati biha. Bahwa kajatan daripada dosa itu bukan kembali kepada yang memperbuatnya saja, bahkan kepada orang yang lain. Jadi kalau si A mengerja dosa, lalu balasan yang turun bukan kepada ini saja, sekampungan dapat balasan. Jahat mana kalau tak? Jahat mana? Memang berbuat dosa, kenapa kalau saya ingin apa-apa? Lalu balanya semuanya anak dapat. Apalagi banyaknya orang berbuat dosa. Kan di antara dosa macam-macam. Kalau ada nang melanggar sumpah, ada kalau malam kita jadi sumpahnya melanggar sumpah sudah berapa anu bayar yang turun di negara kita, apalagi rata-rata nang ada menjalankan tentang negara sumpah mengenai lupa hilang bahwasanya maafiat itu menambah hina orang yang memperbuat sampai termasuk hina. Jadi lagi hidup hina maksudnya hina juga. Jangan orang anggap sama mengelami tidurnya, malah mekannya dicabut orang. Orang daripada kerja kerumah salah. Coba lah orang orang itu ada. Ya Allah. Yang kalanya lagi bahwa maksiat itu memasukkan akan hamba nama maksiat itu di bawah kutuk dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada gampangan Allah mengutuk menjauhkan dari rahmat Rasulullah kada memberi syafaat. Wa minna firman doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan malaikat wa sholihin. Di antaranya lagi lepas di dalam doa-doa Rasulullah dan doa-doa malaikat dan doa-doa orang soleh. Jadi kalau guru yang mendoakan muridnya, murid yang berdoa itu lepas dari doanya. Kali salam itu, nyari kita. Keluar dari tangan itu. Wa minha annaha taqtusu fil ardi anwa'an min al-fasad wa fidniya wal hawa wal zarqa wal thimar wal masakin. Bahwa maksiat itu akan menimbulkan di muka bumi segala macam-macam kerusakan. Macam-macam di bumi mereka. Kenapa ya? Nah, itu misalnya aja jam-jam. Entar. Saat leha jamaah. Entah, banyak longgok naik kemudian wafilnya dan rusak di banyak naik. Kenapa tak ada ujar-ujar itu penyemaran wal hawa rusak udara ujar-ujar ini kenapa jaga perubahan kenapa jaga wal naik wal zarai tumbuh-tumbuhan naik. Lalu tumbuh-tumbuhan bakula dan sebagainya. Wadimari buah-buahan. Nang hanya buah-buahan sudah berbuahnya. Ya kebanyakan kah? Dihantamnya risiko habis. Daripada risikonya itu diumpani lo racun kah? Masih ke pulau dapat seribu. Banyaknya habis. Nang kampung batu kurang berbuah. Wal madakin segala bangunan-bangunan. Rusak juga. Nah iya nang badai. Badai kan ada. Badai namun juga nang pecah cabut berataan bangunan-bangunan. Atau nang wajah ini nang daging. Nah bom. Bom kalau wajah ini. Bom. Karena dosa. Jadi macam-macamnya. ومنها أنه يسكن في سبب الزلازل وغيرها من أنواع العذاب. Bahwa maksiat itu menyebabkan akan gempa bumi dan lainnya dari segala macam siksaan Allah. Wa munhasakan lutut boraman, dan bahwasanya dapat kebahagiaan daripadanya, yaitu Tuhan mengirim akan orang-orang zalim masuk ke satu negara itu untuk merusak. Jadi istilahnya dijajah oleh kurang-kurang enam balik. Ekonomi kita dijajah kurang, keamanan dijajah kurang. Sebab kurang masuk, keamanan kumpul. Sebab kurang masuk, kekayaan diambil. Dan macam-macam gak lagi lah menandak kita pandar berpanjang-panjang macam-macam. Samunyaan sebabnya adalah itu. Maksudnya umpat ma'aminakan gitu. Umpama di sini nampak ke doa. Nang ma'aminakanmu berdosa seiku, sebab mangsa itu untuk doa orang yang ada di kamulakan. Bahayanya. Wa minha annaha tuzidun ni'am wa tahullun ni'am. Bahwasanya ia menghilangkan segala kenyamanan dan mendatangkan segala kesakitan. Hilang kenyamanan timbul kesakitan. Nah itulah di antaranya sudah beberapa kali angkanya kada ingat lagi. Kalau dilihat tulisannya di sini ada 16. Yang satu di sini mulai awal. Kemudian kita kena akan menerusakan lagi sambungannya antara dosa kecil dengan dosa besar. Dosa besar itu apa dan berapa? Kemudian dosa kecil bisa menjadi dosa besar. Bisa. Sebabnya apa? Ada. Sesudah selesai itu hanya kita membaca masalah cara-cara bertaubat. Sesudah selesai cara bertaubat, hanya kita mengaji, mendengar sama-sama kawajiban, tauhidan yang di dalam hati. Sekian pertama ini sampai habis. Apa sempat 20 sudah beberapa kali tulisnya, ya kan? Masalah dia sudah dibaca dua, cukup sudah dua. Jadi yang sangat penting untuk diri kita, anak kita dan generasi akan datang sudah kita baca sampai alhamdulillah. Itu aja yang sampai akan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan akan taufik hidayah kepada kita dan semua muslimin musliman dan mengampuni akan dosa-dosa kita dan mereka itu dan memberikan kita dan mereka itu selamat dunia akhirat. Ulun banyak-banyak meminta ampun, meminta maaf, minta ridho, minta halal terutama kepada siapa-siapa yang bahagia lawan ulun berupa harta atau pakaian, makanan, minuman. Ulun mengucapkan minta halal supaya ulun tak pakai dan minum makan tersimpan yang halal, dan ulun minta doakan mudah-mudahan ulun panjang umur, sehat, afiat. الرحمن الرحيم. Mesti ada diusir Tuhan, kada boleh sembahyang, kada boleh baca Quran, kada boleh ke masjid, kada boleh tawaf dan macam-macam. Ngarannya datang bulan. Ujar urang barat urang Inggris nil. Jadi wengi urang Inggris tak tuju di huruf ujar. Ujar ulang barat, ini ulang bahari kita ini kan utama ujarnya BH. Tahu ujar majur. Nah iya, datang bulan ya, sebulan seminggu, itu batas kesusahan. Waktu yang utamakan yang di dalam surga bahari. Jadi ingat-ingat lalahian, pabilannya bahulu koma, yang bahari, jangan ditambahi lagi. Jangan ditambahin lagi, surga sahabat, di dunia sini jauh, nyaman ke surga. Kenapa jadi aku tak kemari, maka asal di tujuh Nabi Adam, maka asal aku di dalam surga. Gara-gara makanan tadi, minah. Maksudnya anak-anak kalah, lamun baluman balik, kata berdosa kalau suaranya bagus. Coba lamunnya sudah tulisan dosa ada, lain, gerau. Babi minyan bang, belum balik. Ada apa? Kada menangis-nangis. Pak mulai balik. Iya, murid turun berdarah. Ya. Maka ketambahin itu sakit. Benar, ya. Sakit benar, apalagi ketenang geras, darahnya keluar. Kada gampang. Itu batas kesalahan bahaya. Jangan kada ingat. Latihan tetap begini. Buat minyan tetap. Nah, dijajah. Ingat kesalahan di jajah berbimbingan, lelaki yang dikeluhkan di sini. Nah, jadi hati-hati, artinya tadi sumbernya sudah jelas, makanan haram. Biasanya yang haram-haram itu nyaman. Nyaman, supaya nyaman kabin dibuat utak babi dan minyak babi dah. Lalu gabungnya nyaman dan teranyak. Masakan-masakan supaya supnya nyaman, mie gorengnya nyaman, dibuat di babi. Kenapa nyaman dibuat di pisau? Diulah ngarannya kenapa, kenapa kah? Panyaman makanan. Sedangkan itu misalnya haram, iya deh. Asal lapar. Jadi kada perlu penyaman-nyaman, yang penting mencari laparnya. Pabila makan, kada mau kanyang, itu batasnya. Kita jangan ada, orang kafir, baluman lapar makan sudah ini. Limbahnya makan, bopuas pulang. Tadi perbedaan antara Islam dengan kafir di dalam makan. Do dosa yang dua tadi kepada dua macam ulang. Ada yang berhubungan dengan Allah, ada yang berhubungan dengan sesama manusia. Kemudian yang berhubungan sesama Allah dan sesama manusia, dengan Allah dan sesama manusia itu terbahagi kepada empat daripada akal. Pertama, sifat ketuhanan. Artinya, menyerupai sifat Tuhan. Tentu saja kan sifat yang dilarang. Jadi kalau takabur itu sifat Tuhan, jangan sekali-kali kita mempunyai. Sebab itu khusus Tuhan. Takabur, jangan menyerupainya. Yang kedua, sifat ma'akasi. Ma'akasi. Ma'akasi. Jadi, mencari jalan supaya torong saka atas, ulang saka bawah. Itu sifat ketuhanan. Nang kita pada memakainya. Ini adalah bertumbar daripada makanan tadi. Kada mau yang sama-sama. Mesti hendak tenang tertinggi pada orang tadi. Di tangan mana kah? Ya hendak melapisi pada orang. Maksudnya Nabi itu mengatur. Apabila orang akan mendatang, janganlah menjadi imam di kampung orang. Sebab orang pendatang sudah diatur nanti besok. Habib Ja'far bin Sefan wali tinggal di mana? Pasuruan. Setiap kali sembahyang yang disuruh jadi imam adalah Kiai Hamid bin Abdullah. Karena tujuh depan duduk. Dan kurang alim balain daripada orang Bahlul. Menurang bahal itu tak punya, sudah nang ampunnya martapura itu kan martapura. Padahal seorang orang mana acaranya? Rifah wal azamah wal kibriyah. Dan lagi seperti menuntut kemuliaan. Menuntut kemuliaan supaya dimuliakan orang. Ya kawaya ini saya supaya dicium orang tangan. Nah menyurung. Cium tangan enggak. Balik pulang. Jadi kalau kita bersalaman, no, nyurung. Mbahnya ada namun, kadang mau bersalaman, neraka hidup nyon. Bisa. Atau minta elangi lawan orang. Nyawa aja lagi yang belum belang, kalau mau undang aja, sombong besar. Minta elangi lawan orang. Jadi di telepon orang, di via orang, supaya orang datang kalau mau sorong. Nah, itu hendak mencari kemuliaan. Gila kehormatan. Ini adalah bagian daripada dosa terhadap Allah. Walaupun hendak mencari kasih kita, mesti jabang jalannya ya Allah. Ape yang bisa disamakan saja dan mencarinya wajar. Bahalang mau bujur aja. Sekira mau menyala coba kurang menangis sedikit api kan bahalang mau bujur kayunya mau menyala. Kamu mau bujur perasaan kalau mau menyala. Itu sekalinya ilmunya jadi bahalang mau bujur kita pegu. Nah, maka limbah tujuh ini tuh, ya Allah. Mana? Sugih mana? Teng mana? Teng amat. Ingkan dia. Tong. Buntung batua lawan orang menjela para nepekai untung mana ikam tua sekolah lawan ikam da ibadat untung mana ikam ada korokot sebilah penyijin padahal sering maulah keberi korokot sekal aja cuma dari padanang dasar penyakit rumah. Apalah mencari kesugihan itu dengan jalan yang haram. Kadang melihat ke orang yang anak-anak di rumah sakit itu nah. Yang operasi, yang cuci darah, yang beranak kehalang, yang patah batis-patah tangan, yang kepala dibelah, nang mata dioperasi, duit kada ada, kada melihat saja banyak kali rumah sakit, nang memerlukan uluran tangan duit seorang nang sugih, kada nyaman gabi, jangan nyapa hendak menyatakan itu menjamu pejalan orang nang jaringan ada akuan. Kenapa hendak tawa mau uluran tangan marah dengan orang jaringan kada bisa melihat orang jaringan. Kalau bisa manapun akan berapa ongkosnya kurang berobat, berapa harga obat ini seminggunya, berapa sebulan, berapa. Ini yang sayang di duit, namun dibariakan berkurang, maka undang anak menantasi. Itu kan. Wal khasri dan kurang sifat memaksa orang, kurang dipaksa. Ya kenapa? Apakah dipaksa orang? Malam ini juga, wah ini juga. Apabila kata nyawa, enggak tak batu nyawa. Misalnya, itu memaksa orang. Ada orang yang ingat dirinya hamba, bukan Allah, bukan Tuhan. Ya kan bisa nyenak bakiyaw, haur kaitam, kada. Nah, namun kada haur, anu merasa ikhlas aja, rasa ringan aja, datangi aku ada perlu, ini tuh caranya. Ya kabo kukiyaw mau urutan yang itu juga, ya kalau lah. Nah, haur kapian, kada sehat aja kah, nah, non kawa pian datang, ya kan, ulun ke rumah, ulun ke kada kau berjalan. Itu kada nangke, kau urutan, datang ke rumah nanya lah. Jadi kau urutan, aku orang akan darah tinggi, aku orang akan kencing manis naik, hal terkawa aku nak kencing manis kepala. Kadang aku juga, kalau kita itu aku bawa telepon. Umat, ya Allah, kajamnya, kajam banget. Sifat memaksa. Ya ke partai dan juga. Lah kada masuk partai udah nyawa. Timpang. Misalnya, sifat ketuhanan. Akibat makanan haram. Lalu timbul sifat ma'asasi, sifat membesarkan diri, sombong, mencari kemuliaan, mencari kekayaan, memaksa orang, wal istila menuntut orang di bawah. Jadi, ya kalau umpama setahun, hendak dua tahun, sorong. Ya kalau dua tahun, hendak tiga, supaya orang di bawah, sorong aja, nang di atas, sorong. Ada nang hendak sampai ke mati, umat. Walaikumsalam. Alal khalqi atas makhluknya Allah. Kasihan aja makhluk Allah. Lama nang dijajaknya terus. Dijajaknya makhluk lah orang di atas. Nang di bawah dijajaknya benar. Itu sifat ketuhanan. Maka orang itu namanya marabuti sifat ketuhanan. Nah, di dalam hadis Nabi ada kalau apabila orang merambut pakaian Tuhan, artinya sifat Tuhan itu sudah bermusuhan melawan Tuhan. Yaitu sifat syaitan. Sifat syaitan. Maksudnya menyerupai sifat syaitan. Ini kemudian sumbernya makanan. Kalau orang makanan haram, lalu mengambil sifat-sifat ketentuan dari Tuhan. Seperti takabur dan lain-lain. Dan ditambah lagi sifat kesyaitanan. Karena makanan itu haram. Apa sifat setan? Misalnya aja al-hasad. Pahirian. Nah, pahirian. Setan ya iblis tadi kan bahiri kalau melihat Nabi Adam. Sama cantiknya laki ini, nyaman pulang rumahnya, subuh pulang makan minum itu. Harus sekali ini diganggunya. Badauran rumah tangga. Wanfaku batusta menyalahi janji dan khianat.